Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khair al-hadiy hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, alhamdulillah setelah lebih dari satu bulan kita berhenti, satu tahun ya, lebih berapa minggu, kita bisa melanjutkan kembali. Walaupun hampir saja hari ini pun batal juga, tapi alhamdulillah acaranya diundurkan sehingga bisa dilaksanakan. Kita melanjutkan kepada syarah Usul Sunnah li Muhammadi yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi hafizahullah taala. Kalau dalam kitab ini masih ke halaman 33, di situ Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi mengatakan wal murji'atul ladzina la yudkhiluna al-a'mala fi musammal iman thalathu madzahib. Kelompok murji'ah itu salah satu kelompok yang di luar ahlu sunnah adalah mereka yang tidak memasukkan iman itu, memasukkan amal ke dalam iman. Mereka ada tiga madhab atau tiga sekte. Jadi murji'ah itu tidak satu, ada tiga sekte. Dan sebagaimana kebiasaan kelompok-kelompok sesat, itu pasti akan berpecah di antara mereka. Contohnya Rafidhah, itu ada banyak. Ya. Contohnya juga ini Murji'ah. Nanti Mu'tazilah juga pecah-pecah. Semua kelompok sesat itu akan terpecah. Al-madhhabul awwalu al-murji'atul mahdathu al-ghulatul ladzina ya'taqiduna anna al-imana ma'rifatur rabbi bil qalbi wal kufru jahlur rabbi bil qalbi wa hadha madhhabul jahmi ibn Safwan wa madhhabul jahmiyati wa abul husain as-salihi min al-qadariyah. Jadi sekte pertama dari murji'ah itu adalah murji'ah mahdhah, murji'ah yang tulen, murji'ah yang gulat, yang paling ekstrim. Yaitu siapa? Yaitu mereka yang meyakini bahwa iman itu hanya cukup mengetahui Tuhan, mengetahui Rabb dengan hati. Sedangkan kufur itu adalah orang yang tidak mengetahui Tuhan atau Rabb dengan hati. Dan ini merupakan mazhabnya Jahm ibn Safwan, atau sebut juga dengan sekte Jahmiyah, serta Abu Husain As-Salihi dari kelompok Qadariyah. Wa hadzal qawlu afsadu aqbahu qawlin 'ala wajhil ardh fi ta'rifil iman. Perkataan tadi yang mengatakan bahwa iman itu hanya cukup dengan mengetahui Tuhan dengan hatinya merupakan perkataan yang paling rusak dan paling buruk dalam mendefinisikan iman di muka bumi. Jadi di muka bumi ini tidak ada perkataan lebih buruk daripada perkataan mereka di dalam mendefinisikan iman. Yaqulu al-Jahmu idza 'arafta rabbaka biqalbika fa anta mu'min. Jahm ibn Safwan mengatakan, jika engkau mengetahui Tuhanmu dengan hatimu, maka engkau beriman. Nauzubillah min dzalik. Sereceh itu iman menurut mereka. Wa'ala hadha laisa hunaka kafirun 'ala Jahm. Nah, kalau menurut perkataan ini, maka tidak ada satupun orang kafir menurut orang Jahm ini. Kenapa? Karena kan cukup mengetahui adanya Tuhan dalam hatinya. Li'annahu laisa hunaka ahadun la ya'rifu rabbahu biqalbih. Kenapa? Karena tidak ada satu pun orang yang tidak mengetahui Tuhannya dengan hatinya. Walaupun nanti kemudian berbeda-beda. Ya. Wa 'ala madhhabil Jahmi yakunu iblisu mu'minan. Nah, tentu saja menurut madhab Jahm ini atau sekte Jahm ini, iblis beriman. Nah, iblis bukan hanya lagi mengetahui Tuhan dengan hatinya, tapi melihat, berkomunikasi. Bahkan sebelum Nabi Adam diciptakan. Betul? Ya, sebelum Nabi Adam diciptakan. Bahkan kita lihat hadis Nabi SAW, bahwasanya iblis sempat apa? Sempat bolak-balik di tubuh Adam yang masih kosong. Sambil apa? Sambil berkata-kata, ini yang akan jadikan khalifah di muka bumi. Ya. Iblis lebih daripada sekedar mengetahui Tuhan dengan hatinya, tapi sudah ainul yakin. Ya, sudah ainul yakin. Bahkan hakul yakin. Ya, tapi tetap ingkar, ya. Karena iblis ya'rifu rabbahu, karena iblis tahu Tuhannya. Qala ta'ala hikayatan anhu, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang iblis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Tuhanku. Nah, lihat. Bicara langsung, bukan hanya mengetahui. Wahai Tuhanku, tangguhkan aku sampai hari kebangkitan. Surat Al-Hijr ayat ke-36. Wa yakunu fir'aunu mu'minan, bahkan Fir'aun pun beriman. Kenapa? Li'annahu ya'rifu rabbahu biqalbihi, karena dia Fir'aun itu mengetahui Tuhannya dengan hatinya. Qala Allah Ta'ala hikayatan an Musa, Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang Nabi Musa, ya, menceritakan tentang Musa. Annahu qala, bahwa Nabi Musa berkata, qala laqad 'alimta ma anzala ha'ula ila rabbus samawati wal ardi basair. Jadi Nabi Musa berkata kepada Fir'aun, kamu sudah tahu bahwa tidak ada yang menurunkan mereka itu kecuali Tuhannya langit dan bumi sebagai bukti. Jadi sebenarnya apa? Fir'aun mengetahui. Dan bukti terakhir adalah apa? Ketika tenggelam, Fir'aun mengatakan, amantu birabbil alamin. Berarti sudah tahu dari awalnya. Cuman sombong. Ya, tidak mau mengakuinya. Karena antara mengetahui dan mengakui dua hal yang berbeda. Ya, ada orang yang mengakui walaupun tidak tahu, ada orang mengetahui tapi tidak mengakui, dan ada yang dua-duanya, tidak mengetahui tidak mau mengakui, dan ada orang yang mengetahui dan mengakui. Wal ilmu ma'rifatul qalbi. Ilmu itu merupakan pengetahuan hati. Wa yakunul yahudu mu'minin, dan kalau dengan perkataan Jahm tadi, orang Yahudi semuanya beriman. Li'annahum ya'rifuna rabbahum biqulubihim wa ya'rifuna sidqan nabi SAW. Bahkan orang Yahudi ini bukan hanya mengenal Allah, ya, dengan hati mereka, tapi juga mengenal akan kebenaran Nabi SAW. Mereka mengenalnya. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Al-Baqarah ayat 146 tentang orang Yahudi. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Yang kami berikan, mereka yang kami berikan kitab di sini adalah orang-orang Yahudi. Ya'rifunahu, mereka mengenalnya. Hu di sini bukan kembali pun kepada Alkitab, tapi kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengenal Nabi sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Bahkan kemudian katakan oleh salah seorang rahib Yahudi yang masuk Islam, kalau tidak salah Abdullah bin Salam, mereka mengatakan bahkan kami mengenal kejujuran atau kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih daripada kami mengenal anak-anak kami. Kenapa? Karena kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tertulis dalam Taurat. Adapun anak-anak kami, kami kadang-kadang tidak yakin itu anak kami. Boleh bisa jadi ketika kami pergi istri kami berzina. Sampai demikian. Ya, dikatakan oleh salah seorang rahib Yahudi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rahib ini sudah masuk Islam. Wa yakunu Abu Thalibin ammir Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam alladzi mata 'ala syirki mu'minan, dan juga menurut perkataan Jahm tadi, maka Abu Thalib paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jelas meninggal dalam keadaan musyrik itu beriman juga, Kenapa? Li'annahu ya'rifu rabbahu biqalbihi wa ya'lamu sidqa Rasul sallallahu wa anshada anhu wa laqad 'alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina. Kenapa? Karena Abu Thalib itu menurut mereka walaupun mati dalam keadaan syirik, dia mengetahui Tuhannya dengan hatinya dan mengetahui tentang kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan membuat syair dengan mengatakan, sungguh aku telah mengetahui bahwa agama Muhammad merupakan agama yang paling baik. Ya, agama manusia yang paling baik. Mengakui, cuman masalahnya apa? Masalahnya sombong. Tidak mau masuk Islam. Tidak mau mengucapkan kedua kalimat syahadat. Wa ma'a dzalika tsabata fi sahihaini annahuma ta'anil kufri. Tapi walaupun demikian, disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim bahwa Abu Thalib mati dalam keadaan kufur. Wa aba ay yaqula la ilaha illallah, dan enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Walaupun sekarang sudah mulai aliran-aliran sufi yang terpengaruh oleh aliran Syiah, yang mereka tidak mau menerima bahwasanya paman Nabi SAW meninggal dalam keadaan musyrik. Ya. Padahal jelas dalilnya. Siapa yang menghembus-hembuskan itu? Yang menghembuskan orang-orang Syiah. Kenapa? Mereka tidak rela, ya, bapak Tuhannya mati dalam keadaan kafir. Siapa Tuhan orang Syiah? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, mereka tidak rela bapak Tuhannya mati dalam keadaan kafir. Maka disebutkan bahwa paman Nabi SAW mati dalam keadaan Islam, cuman tidak mengucapkan syahadat. Ya, sama saja, ya. Wa qala ulama, para ulama mengatakan wa ala madhhabil Jahmi yakunu nafsahu kafiran li'annahu jahilun bi rabbih fa huwa ajhalun nasi bi rabbih, nas'alullah assalamu wal afiyah. Tapi para ulama mengatakan bahwa, ya, menurut madhhab Jahm harusnya dia kafir. Kenapa? Wa 'ala madhhabihi yakunu kafiran, bahwa orang berada di atas madhab Jahm, ya, kafir. Kenapa? Karena dia tidak tahu Tuhannya, bahkan termasuk orang yang paling bodoh terhadap Tuhannya. Jadi orang yang tahu Tuhannya dengan hatinya itu kalau tidak mau mengucapkan kalimat syahadat, maka termasuk orang yang paling bodoh terhadap Tuhannya. Ya, kenapa? Dia tahu tapi tidak mau mengakui. Jahilnya itu jahil murakkab. Ya. Jahilnya jahil apa? Jahil murakkab. Kenapa? Karena mengetahui sesuatu kebalikan dari hakikatnya. Ya, salah satu dari ta'rif atau definisi jahil murakkab itu. Baik, kita lanjutkan. Al-madhhab tsani, sekte kedua dari Jahmiyah, dari apa? Dari Murji'ah. Al-madhhabul Murji'atil Kiramiyah. Atba'u Muhammad bin Kiram. Jadi Murji'ah Kiramiyah pengikut Muhammad bin Kiram. Yaqulun, mereka mengatakan al-imanu huwa majarrun nutqi bil lisan. Fa idza aqarra bil lisanihi wa qala la ilaha illallah yakunu mu'minan walau kana mukadziban bi qalbihi. Ini lebih parah lagi, ya. Mereka mengatakan bahwa iman itu cukup mengucapkan dengan lidah. Jika seseorang mengucapkan dengan lidahnya kalimat la ilaha illallah, maka dia sudah beriman walaupun hatinya mengingkari. Jadi orang munafik itu beriman menurut mereka. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul itu beriman menurut mereka. Nauzubillahi min dzalik. Wa 'ala hadza man nataqa bi lisanihi 'inda al-kiramiyati yakunu mu'minan wa 'alaihi yakunu munafiquna mu'minin. Jadi menurut Kiramiyah, bahwa barang siapa mengucapkan kalimat syahadat dengan lidahnya, dia sudah beriman. Oleh karena itu orang-orang apa? Orang-orang munafik semuanya beriman menurut mereka. Wa yaqulun, mereka berkata, yakunu mu'minan kamilul imani li'annahu nataqa bi lisanihi wa yukhallidu fi an-nar li'annahu kadzdzaba bi qalbihi wa yazamu 'ala qawlihi mu'attanaqudu. Kaifa yakunu mu'minan kamilul imani li'annahu nataqa bi lisanihi wa mukhallidan fi an-nar li'annahu kadzdzaba bi qalbihi. Ini orang bingung, ya. Jadi menurut mereka, orang yang mengucapkan kalimat syahadat dengan lidahnya, tapi hatinya mengingkari, maka dia sudah sempurna imannya. Kenapa? Karena dia sudah mengucapkan dengan lidahnya, tapi dia kekal di neraka. Kenapa? Karena dia mengingkari dengan hatinya. Maka perkataan mereka itu bertentangan. Ya, katanya sempurna iman, tapi kok kekal di neraka, ya. Bagaimana seorang yang imannya sempurna karena sudah mengucapkan dua kalimat syahadat dengan lidahnya, lalu kemudian apa? Kemudian mereka kekal di neraka karena mendustakan dengan hatinya. Apakah mungkin mahasiswa terbaik kemudian di DO? Terbaik dalam segala sisi, ya, bukan hanya dalam akademik. Ya, kalau dengan ada akademiknya bagus tapi kemudian akhlaknya jelek di DO, wajar. Tapi dalam segala sisinya baik tapi kemudian di DO, mungkin tidak. Dalam dunia saja tidak mungkin, apalagi dalam masalah akhirat. Ya, ini tanaput. Artinya apa? Bertentangan. Dan pertentangan ini karena kenapa? Karena otaknya juga rusak, ya. Al-madhhabu tsalits, sekte yang ketiga, madhhabul murji'atil fuqaha, Abu Hanifah wa ashabuh. Jadi madhab yang ketiga atau sekte yang ketiga ada madhabnya murji'ah fuqaha, yaitu madhabnya Abu Hanifah dan para pengikutnya. Apa disebutkannya? Wa huwa annal imana tasdiqul qalbi wa iqrarul lisani faqat. Bahwa yang maksud dengan iman itu hanyalah meyakini dengan membenarkan dengan hati dan mengucapkan dengan lidah saja. Wa amal a'malul jawarihi fa huwa matlubatun walakinna laysat minal iman. Adapun amalan anggota badan itu diperintahkan tapi tidak masuk ke dalam iman. Fa amalul jawarihi kas-salati was-siyami waz-zakati wal-haji laysat minal iman walakinnaha wajibah. Amal-amal jawarih, amal-amal anggota badan seperti sholat, puasa, zakat, haji, itu bukan iman, bukan termasuk ke dalam iman, akan tapi wajib untuk dilaksanakan. Jadi kalau dalam istilah lain, bahwa mukammil, penyempurna iman, tapi tidak termasuk kepada bagian dari iman menurut murji'atul fuqaha. Adapun ahlu sunnah mengatakan a'malu jawarih minal iman, amalan anggota badan itu termasuk kepada iman. Wa yaqulu murji'atul fuqaha amalu jawarih laysat minal iman walakinnaha matlubah. Adapun murji'ah fuqaha mengatakan amal-amal anggota badan itu tidak masuk ke dalam iman, akan tetapi diperintahkan. Dan ini merupakan madhabnya Abu Hanifah dan para pengikutnya, dan mereka disebut sebagai murji'atul fuqaha. Ya. Dan para ulama mengatakan murji'at fuqaha masih termasuk ke dalam ahlu sunnah. Ya. Wa yaqulun, murji'at fuqaha mengatakan innal farqa bainahu wa baina madhhabil jumhur khilaful lafzi. Jadi ada yang mengatakan, ya, para ulama, sebagian ulama mengatakan bahwa perbedaan antara madhhabnya Abu Hanifah dengan madhhab jumhur ulama hanya perbedaan lafaz saja. Ya, ada mengatakan demikian. Kenapa? Li'annahum yattafiquna 'ala annal wajibati wajibat wal muharramati muharramat. Karena mereka sepakat yang namanya kewajiban ya wajib, yang namanya yang haram ya haram untuk dilaksanakan. Ya. Sepakat dalam masalah itu, ya. Antara ahlu sunnah dengan apa? Dengan majelis fuqaha sepakat dalam apa? Yang namanya kewajiban wajib dilaksanakan. Yang namanya haram haram dilakukan. Lakinna yakhtalifuna fit tasmiyah, akan tetapi mereka berbeda di dalam penyebutannya. Fa ahlus sunnati yusammunahu iman, ya, yusammunaha iman. Ahlus sunnah mengatakan amal jawarih itu, amal anggota badan itu iman. Wa murji'atul fuqaha yusammunaha birrun wa taqwa. Adapun murji'at fuqaha mengatakan amal anggota badan itu adalah kebaikan dan ketakwaan. Ya. ويقولون انه خلاف لفظي. Mereka mengatakan ini hanya perbedaan kata saja, perbedaan istilah. Wassawab, tapi kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi mengatakan, tapi yang benar annahu laisa lafdhiyan bal lahu atharun tatarabba tatarattabu alaihi. Ternyata perbedaannya bukan perbedaan kata saja. Kenapa? Karena ada pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan dengan perbedaan tadi. Di antaranya minha anna jumhurus sunnati wafaqul kitaba kitaba wasunnata fil lafzi wal ma'na, bahwa jumhur ahlu sunnah itu sesuai dengan Alkitab dan As-Sunnah baik secara lafaz ataupun secara maknanya. Murji'atul fuqaha wafaquhum fil ma'na wa khalafuhum fil lafz. Adapun murji'ah fuqaha itu sesuai dengan ahlu sunnah secara makna, tapi secara lafadznya berbeda. Wala yajuzul insani ayyu khalifal kitaba wa sunnata la fil lafzi wa la fil ma'na, bal yajibu alaihi ayata'addaba ma'an nusus. Seorang manusia tidak boleh menyelisihi Alkitab dan As-Sunnah. Tidak boleh menyelisihi dalam lafadznya, tidak juga boleh menyelisihi dalam maknanya. Tapi seorang manusia harus apa? Harus beradab kepada nas-nas syar'i. Ya. Kalau nas syar'i mengatakan masuk, maka kita katakan masuk. Kalau nas syar'i mengatakan amal itu bagian daripada iman, maka katakan amal bagian dari iman. Contohnya itu apa? Ketika Nabi SAW mengatakan al-imanu bin'u wa sab'una syu'bah. A'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit tariq. Imatatul adza 'anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan, itu perbuatan atau bukan? Perbuatan. Nabi SAW menyebutkan itu bagian dari iman. Dan itu nas ya yang tidak boleh kita selisihi. Ya. Jangan kemudian kita katakan itu bukan bagian iman, itu adalah kebaikan dan ketakwaan. Kita katakan itu adalah bagian dari iman, ya. Wa minha. Nah, di antara pengaruh-pengaruh mengatakan bahwa amal anggota badan itu tidak termasuk kepada iman, anna murji'atul fuqaha lamma ikhtalafu ma ahli sunnati wa qalu anna al-a'mala ghairu dakhilatin fi musammal imani fatahu baban lil fusaq. Bahwa murji'ah fuqaha ketika berbeda dengan ahli sunnah, ya, dan mereka mengatakan bahwa amal itu tidak termasuk ke dalam iman, mereka sudah membuka pintu lebar-lebar bagi orang-orang fasik. Taqulul murji'atu, orang murji'ah mengatakan imanu ahlus sama'i wal ardi wahid. Imannya penghuni langit dan iman penghuni bumi itu sama. Penghuni langit siapa? Malaikat. Penghuni bumi manusia dan jin. Itu sama imannya. Mungkin apa mustahil? Mustahil secara global. Mungkin secara individu-individu ya jarang. Oh, enggak jarang, sangat jarang. Ya. Kalau tidak termasuk kepada para nabi dan mubasyirun bil jannah. Ya. Fa imanu atqan nasi wafaqa wa afsaqun nasi wahidun. Jadi dengan demikian bahwa imannya orang paling bertakwa dengan orang paling fasik itu sama. La haula wala quwwata illa billah. Antum mau disamakan imannya dengan orang yang tidak pernah sholat? Mau? Kan tidak mau, ya. Walaupun belum tentu lebih baik, tapi kan tidak mau. Ya. Wa huwa tasdiq. Kenapa? Karena imannya itu adalah tasdiq, membenarkan. Wa tafawutu bainahuma laysa fil iman bal fil a'mal. Jadi perbedaan antara orang paling bertakwa dan orang paling fasik itu bukan dalam imannya, tapi dalam amalnya. Padahal ahlu sunnah mengatakan perbedaan dalam imannya. Ya. Fayati As-sakirul arbid alladhi ya'malul kabaira wa yaqulu ana mu'minun kamilul iman. Imani ka imani Abu Bakar wa Umar wa ka imani Jibril Mikail. Datang seorang seorang pemabuk pemadat ya, yang melakukan dosa-dosa besar lalu mengatakan, saya orang yang sempurna imannya. Imanku seperti iman Abu Bakar dan Umar dan seperti imannya Jibril dan Mikail. Tapi kita maklum ya, kenapa? Kan mabuk. Ya, mabuk orang seperti itu. Tapi orang mabuk kan perkataannya tidak bisa dipercaya. Ya. Namanya juga orang mabuk. Fa idza qulta lahu ittaqillah Abu Bakar wa Umar lahum a'malan 'azimah. Kalau kita katakan kepada pemabuk itu, bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Abu Bakar dan Umar itu mempunyai amal-amal yang sangat besar. Maka pemabuk itu akan membantah dan mengatakan, laisa li sya'nun fil amal, enggak ada urusan aku dengan amal. Kenapa? Fahiya laisat min iman, karena amal tidak masuk dalam iman. Ini gara-gara apa tadi? Apa? Definisi amal tidak termasuk iman. Ya. Ana musaddiqun wa Abu Bakar musaddiq. Aku percaya kepada Allah dan Rasulnya. Abu Bakar pun percaya kepada Allah dan Rasulnya. Kulluna imanuna wahid. Iman kami sama, kata dia. Ya. Amal a'malu fahiya syai'un akhar. Adapun amal itu lain ceritanya. Ya, tidak masuk dalam iman. Bisa jadi seperti itu jadinya. Ya, ternyata khilafnya bukan khilaf lafzi, tapi lafzi dan makna. Ya. Falladhi fataha lahumul bab murji'atul fuqaha. Yang membuka pintu untuk mereka siapa? Murji'atul fuqaha. Ya. Nah, di antara pengaruhnya lagi. Wa minha annahum fatahu baban lil murji'atil mahdhati al-ghulati kajahmiyah lama qala murji'atul fuqaha al-amalu laysat minal iman wa in kanat matlubatan جاءت الموجة المحضة وقالت الصلاة والزكاة والصيام والحج ليست من الإيمان وليست مطلوبة والذي فتح لهم الباب مرجعة الفقهاء. Jadi perkataan Murji'ah Fuqaha ini sudah membuka pintu bagi Murji'ah Tulen yang ekstrim seperti Jahmiyah. Jadi ketika Murji'ah Fuqaha mengatakan amal tidak termasuk pada iman walaupun diperintahkan, maka datang Murji'ah yang tulen mengatakan salat, zakat, puasa, haji itu tidak termasuk iman dan juga tidak diperintahkan. Siapa yang buka pintu buat mereka? Murji'ah atau fuqaha. Ya. Nah, di antara pengaruhnya lagi. Mas'alatul istisna'i fil iman. Hampir saja terbacanya mas'alatul istimna'i fil iman, ya. Jauh enggak bedanya? Jauh. Alhamdulillah ya. Yang senyum pasti paham. Yang tidak paham silakan bertanya kepada yang senyum. Masalah istisna. Istisna itu apa? Mengucapkan insyaallah dalam masalah iman. Seperti kau mengatakan ana mukminun insyaallah. Aku seorang mukmin insyaallah. Murji'atul fuqaha mengatakan la taqul insyaallah. La tastathni. Yaquluna anta tashukku fi imanik ma ta'lamu nafsak. Anta ta'lamu annaka musaddiqu wa kayfa taqulu insyaallah innama tastahzi syai' alladhi yashukku fihi wa sammu alladhina yastahzuna fi imanihim asyakkaka. Jadi ketika ada orang mengatakan saya beriman insyaallah, maka Murji'atul Fuqaha mengatakan jangan engkau ucapkan insyaallah. Ya, apakah engkau ragu dengan iman kamu? Engkau tidak ketahu diri kamu sendiri. Apakah engkau tahu bahwa engkau percaya kepada Allah dan Rasulnya? Lalu bagaimana engkau mengucapkan insyaallah? Ya. Sesungguhnya mengucapkan insyaallah itu bagi perkara yang diragukan. Maka kemudian Murji'atul Fuqaha mengatakan bagi orang mengucapkan saya beriman insyaallah sebut sebagai syakkaka. Itu siapa? Syakkaka artinya apa? Orang yang penuh keraguan. Adapun ahlu sunnah mengatakan hadza fihi tafsil. Jadi mengatakan saya beriman insyaallah itu ada perinciannya. Jawabannya tidak satu. Ya, ada perinciannya. In qasadta syakka fi aslul imani fa hadza madhmum. Jika ketika engkau mengucapkan saya beriman insyaallah, itu maksudnya adalah ragu terhadap dasar imannya, kepada asal imannya, maka perkataan ini merupakan perkataan yang tercela. Kenapa? Karena pada dasarnya seorang yang beriman itu imannya tidak perlu diragukan. Ya, tidak perlu diragukan karena semua punya dasar iman yang sama, dasar iman sama, tapi besar dan kecilnya yang berbeda. Ya. Awamma idza arata an al-amala laha sya'bun muta'addidatun wa katsiratun wa la yuzakki al-insanu nafsahu wa la yajzamu bi annahu adda ma 'alayhi fala ba'sa an yaqula insyaallah li anna hadha raj'un ila al-a'mal wal 'amalu la yuzakki al-insanu nafsahu fiha wa la yadri annahu addaha. Adapun jika ketika engkau mengatakan saya beriman insyaallah maksudnya adalah amal-amal yang mempunyai banyak cabang dan seorang manusia tidak boleh ya mentazkiyah, menyucikan diri sendiri dan tidak boleh menegaskan bahwa dia sudah melaksanakan amanat, melaksanakan perintah sesuai dengan yang Allah inginkan, maka boleh dia mengatakan insyaallah. Kenapa? Karena insyaallahnya ini kembali bukan kepada dasar imannya, tapi kembali kepada amal-amalnya yang merupakan bagian dari iman. Dan dalam amal-amal ini seorang tidak boleh mengatakan dirinya, wah alhamdulillah aku sudah sholat dengan sempurna. Gak boleh. Tapi insya Allah saya melakukan sholat sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak boleh mengatakan saya alhamdulillah sudah, tapi saya insya Allah. Ya. Kenapa? Karena masih belum tentu. Ya. Wah alhamdulillah amal saya diterima. Tahu dari mana? Ya, kalau lamaran diterima alhamdulillah jelas. Jelas tolak ukurnya. Tapi kalau amal diterima itu wallahu a'lam. Insyaallah mudah-mudahan diterima. Kan begitu kita mengatakannya. Ya. Dan amal itu termasuk kepada iman. Ya. Wa liyadri annahu addaha, jadi seorang manusia tidak tahu apakah dia sudah melakukan sesuai dengan perintah kan. Walaupun sesuai dengan dalil-dalil. Oke, sesuai dengan dalil semuanya. Apakah ikhlas? Apakah khusyuk? Nah, ada yang yakin? Tidak ada yang yakin. Nah, kita kan insyaallah, ya. Karena yang paling mudah itu adalah melaksanakan amal sesuai dengan dalil. Tapi yang sulitnya di mana? Ikhlas dan khusyuknya. Dan salah satu ilmu yang paling dahulu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu tentang khusyuk. Ya, tentang khusyuk. Dalam sebuah riwayat demikian. Maka kita katakan insyaallah. Insyaallah saya sudah ngaji. Kenapa? Kan tidak tahu ngajinya niatnya apa. Kadang-kadang niatnya karena ingin dianggap orang yang sudah ngaji. Atau ingin dapat akhwat yang sudah ngaji juga. Ya. Ya, rambe ya, sebagaimana urus sunnah ya. Atau Chester kalau di UPI. Wa kadzalika idza arada tabarruka bi dzikri bismillah falahu ay yaqula insyaallah. Jadi boleh juga kita mengucapkan insyaallah ketika mengatakan saya beriman insyaallah. Untuk apa? Meminta berkah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Maka boleh mengucapkan insyaallah. Wa kadzalika idza arada 'adamu 'ilmihi bil 'aqibah, juga dia boleh mengucapkan saya beriman insyaallah kalau dia tidak tahu akhirnya seperti apa. Kenapa? Ada yang tahu akhir hidupnya seperti apa? Tidak ada yang tahu. Ya, kalau kita sih mengharapkan akhir hidup kita seperti seorang dai yang di Kuwait yang berasal dari Palestina. Ya. Yang apa viral akhir-akhir ini ketika sedang tengah-tengah berceramah diucapkan la ilaha illallah kemudian wafat. Kita semua ingin seperti itu. Tapi tidak ada yang tahu. Maka ucapan insyaallah. Ya, kalau itu pasti, ya, pasti berimannya. Ya, karena sesuai dengan dalil. Ya, akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan mungkin Saddam Hussein pun lebih baik dari kebanyakan kita. Kenapa? Karena ketika pas akan digantung, dia bersyahadat 3 kali. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya, saya melihat apa? Melihat waktu itu video ya apa namanya? Penggantungannya sebelum kemudian dihapus oleh YouTube semuanya. Qauluhu yazidu wa yanqus. Perkataan dari Imam Humaydi bertambah dan berkurang. Yazidul imani wa yanqus. Yazidul imanu wa yanqus. Yazidu bil ta'ati wa yanqus bil ma'asi. Fa idza fa'ala insanu ta'ata ka'an shallan nawafila zadal iman. Wa idza shalla qiyama laili zadal iman. Wa idza shoma an-nawafila kal itsnaini wal khamisi aw thalathati ayyam min kulli shahrin zadal iman. Wa idza fa'ala al ma'asi kasibabi wasyitami tawatarqa ba'd al wajibati naqasa al iman. Fal imanu yazidu wa yanqusu wa yaqwa wa yad'af. Iman bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan maksiat. Jika seseorang melakukan perbuatan ketaatan seperti sholat sunnah, maka imannya bertambah. Jika dia sholat qiyamul lail, maka imannya bertambah. Jika dia puasa sunnah seperti Senin Kamis dan 3 hari setiap bulan Hijriah, maka bertambah imannya. Tapi jika dia melakukan maksiat seperti mencaci, memaki, maka dan meninggalkan sebagian kewajiban, berkurang imannya. Maka iman itu berkurang dan bertambah, iman juga menambah kuat, menguat dan melemah. Ya. Kalau iman bertambah berarti menjadi kuat. Kalau iman melemah berkurang berarti menjadi lemah. Iman itu bagaikan power bank. Dicas tambah kuat. Kemudian dipakai apa namanya? Dipakai maksiat berkurang. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Ad-dalilu annal imana yazidu bitta'ati wa yanqusu bil ma'siyah qaulullah ta'ala. Dalil bahwasanya iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dia Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan ketenangan di hati-hati orang beriman. Agar apa? Agar bertambah keimanan dengan iman mereka. Di sini dalil bahwasanya iman itu bertambah. Dengan ketenangan itu iman mereka bertambah. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqulu ayyukum zadathu imana fa ammal ladzina amanu fazadathum imana wa hum yastabshirun. Ketika diturunkan satu surat Al-Qur'an, di antara mereka ada yang mengatakan, siapakah di antara kalian yang bertambah keimanannya ini? Ya. Atau bertambah keimanan dengan surat ini? Adapun orang beriman maka keimanan mereka bertambah dan mereka bergembira. Ya, itu jelas ya, menyebutkan iman itu bertambah. Fal imanu yazidu wa yanqusu wa kadzal kufru yazidu wa yanqus. Sebagaimana iman bertambah dan berkurang, kekufuran juga bertambah dan berkurang. Qauluhu dan perkataan Imam Muhammadi, wala yanfa'u qaulun illa bi'amal. Perkataan tidak berguna tanpa ada amal. Di mana ya yakni la yakfil qaulu sawa'un qaulul qabin au qaulul lisanin illa bi'amalin hatta yatahaqqaqul iman yatahaqqaqal iman. Perkataan baik perkataan hati ataupun perkataan lidah itu tidak cukup kecuali dengan beramal sehingga imannya itu terrealisasi. Jadi iman terrealisasi ketika ucapan sinergi atau sinkron dengan amalan. Fatasdiqu alladhi fil qalbi la budda lahu min amalin yatahaqqaqu bihi. Pembenaran di dalam hati itu harus ada amal yang merealisasikannya. Contoh, beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Esa, Wahid, Tunggal. Maka direalisasikan dengan apa? Dengan bertauhid. Dengan tidak berbuat syirik. Ya. Wa illa sara ka imani iblis wa fir'aun, jika hanya berucap atau hanya meyakini tapi tidak beramal, maka bagaikan iblis dan fir'aun. Fa iblis wa fir'aun yusaddiqun, atau yusaddiqan di sini ya harusnya. Iblis dan fir'aun dua-duanya percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala yatahaqqaqu tasdiqu bila amalin, maka kepercayaan kepada Allah tersebut tidak akan terrealisasi tanpa ada amal. Wa kadzalikal amalu labudda lahu min tasdiqin sahihu wa illa sara ka islamil munafiqin. Sebaliknya, iman amal juga harus ada pembenaran yang membenarkannya, yang mengoreksinya. Jika tidak, maka itu bagikannya Islam orang munafik. Orang munafik kan sholat di masjid, ya, membayar zakat, berpuasa segala macamnya, tapi tidak ada keyakinan dalam hati yang untuk membenarkan amalan mereka. Fal munafiquna yusalluna yusumuna laisa 'indahum imanun sahih hadzal 'amal. Orang munafik mereka sholat dan puasa tapi mereka tidak punya iman yang membenarkan amal mereka. Fala budda minal amrain, maka harus ada dua hal tersebut. Amalun yatahaqqaqu bil qaul, amal yang direalisasikan dengan perkataan, wa tasdiqun yusahihul amal, dan pembenaran atau membenarkan atau iman yang apa namanya, yang membenarkan amal. Qauluhu wala amalun wa qaulun illa biniyah, tidak ada amal dan tidak ada perkataan kecuali dengan niat. Fala budda minan niyah, maka semuanya tadi yaitu amal dan perbuatan harus dengan niat. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu bin niyat, semuanya amal-amal itu tergantung kepada niatnya. Jadi kita mengucapkan lagi Allah juga harus niat. Niat apa? Niat masuk Islam. Kalau tidak, maka hanya dihukumi sebagai muslim di dunia tapi di akhirat tidak. Ya. Qauluhu wala qaulun wa amalun wa niyyatun illa bi sunnah. Dan tidak ada perkataan, perbuatan dan niat kecuali dengan sunnah. Apa itu sunnah? Wa sunnatu huwa al-muwafiqatu lima fi kitabillahi wa sunnati rasulihi alaihi salatu wassalam. Yang dimaksud sunnah itu adalah yang sesuai dengan kitab Allah, dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak begitu, maka tidak masuk dengan sunnah. Makanya, ya, ketika Imam Muhammadi menuliskan di sini kitabnya sebagai usul sunnah, sunnah di sini artinya adalah apa? Kebalikan dari makruh? Atau artinya hadis? Bukan. Artinya sunnah di sini kebalikan dari bid'ah. Ya, maksud sunnah di sini kebalikan dari bid'ah. Artinya apa? Sunnah di sini adalah din, adalah agama, adalah akidah. Kenapa? Karenanya akidah itu tidak boleh dengan apa? Tidak boleh dengan ijtihad. Ya. Masalah akidah tidak boleh dengan ijtihad. Yang boleh ijtihad apa? Masalah fikih. Makanya dalam masalah akidah kita harus keras. Ya, kalau kata alam itu keras berdengkang, ya. Apa keras berdengkang itu? Kekeh surakeh suradirkeh gitu ya, kata orang Sunda ya. Pageh. Ya, itu masalah akidah. Dan masalah fikih kita berlapang dada. Ya, berlapang dada. Mau disebut taklid, ya memang siapa yang tidak taklid? Itu masalah fikih. Ya, semua juga taklid. Ada tidak taklid di sini? Ada tidak taklid? Tidak ada yang berani ngaku kan? Begitu, ya. Yang jelas bahwa apa namanya, Masalah fikih masalah yang luas. Masalah ijtihad masuk semua di situ. Tapi ketika kemudian masalah akidah ada ijtihad, wah itu salah. Contohnya apa? Contohnya sifat Allah pakai ijtihad. Ya, seperti yang lakukan sebagian ustaz-ustaz gaul. Ya. Allah Maha, nah, saya enggak berani nyebutkannya ya. Nanti ada mengcapture lagi. Tidak boleh. Atau mensifati para sahabat, ibu-ibu kita, ibu ummahatul mukminin dengan sifat-sifat yang na'udzubillah. Ini tidak boleh itu. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Qala al-muallifu, harusnya sudah adzan sini. Oh ya, kita break dulu untuk adzan Isya, insyaallah kita lanjutkan setelah Isya. Wallahu taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'ala ma ba'd. Untuk sekarang kita akan membacakan matannya saja. Nanti syarahnya kita lanjutkan di Selasa yang akan datang insyaallah. Qala al-mu'allif rahimahullah wa tarahumu ala ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kullihim fa inna Allah jalla azza wa jalla qala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwana alladzina sabaquna bil iman falan yu'minu illa bil istighfari lahum faman sabbahum aw tanaqqasuhum aw ahadan minhum falaysa 'ala sunnah walaysa lahu fil fai'i haqqun akhbarana bidzalika ghairu wahidin 'an Malik ibn Anas annahu qala qassama Allahu ta'ala al fai'a faqala lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim ثم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الآية فمن لم يقل هذا لهم فليس ممن جعل له الفيئة. Jadi di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah at-tarahum, yaitu mendoakan, memohonkan rahmat kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara keseluruhan, tidak terkecuali, kullihim. Ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala firman dan orang-orang yang datang setelah mereka. Mereka di sini adalah para sahabat berkata, "Wahai Tuhan kami, ampunilah kami dan ikhwan-ikhwan kami yang sudah mendahului kami dalam keimanan." Jadi kita pun wajib berdoa seperti itu. Ya, Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Jangan hanya kita berdoa untuk diri sendiri dan keluarga kita. Kenapa? Karena mereka adalah wasilah kita mendapatkan ajaran Islam. Ya, setelah sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita membaca sejarah bahwa dinasti yang paling pendek adalah dinasti Umayyah. Yang tidak sampai 100 tahun, hanya 90 sekian tahun, ya, yang apa namanya dari keturunan Abu Sufyan. Tapi mereka mempunyai keistimewaan, dua keistimewaan yang tidak dipunyai oleh dinasti-dinasti Islam yang lain. Pertama adalah mereka kerajaan Islam yang khulus, tulen, tidak tercampur dengan darah lain. Semua, ya walaupun disebut khalifah, tapi pada hakikatnya mereka raja. Ya. Raja-raja mereka itu mulai dari Muawiyah, bin Sufyan, Yazid dan seterusnya, itu semuanya adalah Quraisy. Ya. Orang-orang yang menjaga nasab. Tapi yang lebih istimewa adalah istimewaan kedua, yaitu apa? Bahwa perluasan kekuasaan Islam itu terjadi pada masa mereka. Setelah mereka kemudian ditumbangkan oleh Bani Abbas, ya, oleh kedaulah Abbasiyah, tidak pernah terjadi lagi futuhat. Ya. Bahkan yang ada adalah apa? Berpecah belah. Ya, yang ada adalah berpecah belah. Bahkan Bani Abbas sendiri, Abbasiyah sendiri, ketika berdirinya sudah pecah. Pecahnya di mana? Di daerah Eropa. Eropa tidak berhasil mereka kuasai. Eropa tetap dikuasai oleh Bani Umayyah, ya, daerah Cordova, Andalusia, itu tetap Bani Umayyah. Dan juga Bani Umayyah di antara keistimewaannya adalah mereka yang pertama kali punya angkatan laut, sehingga bisa menyeberang sampai ke Spanyol, Prancis dan ke Sisilia di Itali. Ya, kita bicara sejarah sedikit. Jadi agar apa? Agar kita mengetahui keutamaan mereka. Ya, keutamaan mereka dalam menyebarkan agama Islam. Kita tidak perlu kemudian menelisik satu persatu perilaku dari apa? Dari raja jarah mereka. Itu urusan mereka dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan tentang mereka, kalau ada mengatakan sebenarnya raja yang ini begini, katakan apa? Tilka ummatun qad khalat. Laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Mereka umat yang sudah berlalu. Mereka akan mendapatkan yang mereka lakukan dan kita akan mendapatkan apa yang kita lakukan. Dan kita tidak akan ditanya tentang apa yang mereka lakukan. Apalagi para sahabat. Ya. Walaupun kemudian sering menjadi gorengan di antara orang-orang liberal, orang-orang yang malu-malu untuk kafir. Ya. Saya katakan orang liberal itu orang yang malu untuk kafir. Ya, kenapa? Karena mereka kalau jadi kafir tidak laku. Kalau sudah kafir laku enggak perkataan mereka? Enggak. Ya, laku itu kalau ketika masih mengaku muslim. Makanya orangnya yang banci, ya. Yang sering digoreng tentang masalah apa namanya, terutama masalah antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib. Tentang perang Siffin, tentang perang Jamal, tentang Al-Tahkim, ya. Segala macamnya digoreng, segala macam. Tentang Al-Husain, tentang kematian Al-Hasan. Kita katakan apa tentang mereka? Radiyallahu anhum wa radu an. Selesai sampai di situ. Apa hak kita membicarakan mereka? Tidak ada. Kita kembali kepada ayat Allah, yaitu tilka ummatun qad khalat, sudah, ya. Seperti itu. Allah sudah mengapa namanya memberikan tahukan kita untuk apa? Rabbana ighfir lana wa li ikhwana alladhina sabaquna bil iman. Maka tidak beriman seseorang jika tidak memohonkan ampun untuk para sahabat. Ya. Barang siapa yang mencaci sahabat atau mengkritik sahabat atau salah satu di antara mereka, maka mereka tidak di atas sunnah, maka termasuk ahlu bid'ah. Dengan mengatakan kritik ilmiah, tidak ada kritik ilmiah tentang sahabat. Ya. Makanya dalam ilmu hadis sebutkan bahwasanya kaidahnya as-sahabatu kulluhum udul, adil mereka semua, tidak boleh dijarah. Ya, tidak boleh dijarah sama sekali. Laisa lahu fil fai' haqqun, dan orang yang mencaci sahabat tidak punya hak dalam fai'. Apa itu fai'? Apa bedanya dengan ghanimah? Ghanimah itu adalah rampasan perang yang didapatkan di dalam pertempuran. Adapun fai' adalah yang ditinggal kabur sebelum bertempur. Tanpa pertempuran. Contoh, pasukan Islam memasuki satu kampung, ditinggalkan saja kalau begitu tanpa bertempur, itulah fai'. Ya. Yang apa? Diserahkan oleh penduduknya tanpa peperangan. Ya, itulah fai'. Nah, maka orang-orang yang mencaci sahabat tidak mendapatkannya. Orang yang suka mencaci sahabat tidak mendapatkan bagian. Padahal umat Islam berhak mendapatkannya, ya, yang laki-laki. Sebut laki-laki adalah apa? Yang berangkat jihad. Ya. Dikabarkan kepada kami lebih dari satu orang, dikabarkan kepada siapa? Kepada Imam Al-Humaydi, dari Malik ibnu Anas bahwa ia berkata, Allah subhanahu wa ta'ala membagi-bagikan fai. Di antaranya untuk siapa? Orang fakir, muhajirin yang di apa namanya diusir dari negara mereka. Kemudian Allah menyebutkan selanjutnya adalah apa? Ya. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, yaitu setelah para sahabat, mereka berkata, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dan bagi saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami dalam keimanan. Di sini adalah siapa? Para sahabat ridwanullah alaihim. Maka barang siapa yang tidak mengucapkan ini, maksudnya tidak apa? Tidak memohonkan ampun kepada para sahabat atau tidak memohonkan rahmat bagi para sahabat, maka mereka tidak berhak mendapatkan faid. Sampai di situ. Ya, apa namanya? Hukuman terhadap orang yang tidak mau mendoakan para sahabat. Nauzubillah min dzalik. Ini tidak dianggap orang yang beriman, yang punya ahli bid'ah. Sekarang ini kan banyak dengan apa? Dengan alasan apa? Dengan alasan riset ilmiah katanya. Ya. Bukan riset ilmiah itu apa namanya? Dalam rangka apa? Dalam rangka merusak usulussunnah. Dasar-dasar akidah. Karena kalau kemudian kita tidak percaya kepada salah satu rawi hadis dari sahabat, maka kita tidak akan percaya yang lain. Pertama diserang adalah siapa? Pasti Muawiyah bin Abi Sufyan. Digoreng itu. Nanti kemudian siapa selanjutnya? Abu Hurairah. Kenapa? Bukan sebentar, paling banyak meriwayatkan hadis, bukan hanya sebentarnya. Di antara semua sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis siapa? Abu Hurairah, maka itu Abu Hurairah yang digoreng. Kalau dua-dua kena, sudah dua kena itu, kalau Abu Hurairah sudah tidak dipercaya, berapa ribu hadis yang akan terbuang? Ya. Bahkan sampai nanti kepada Imam Bukhari pun diserang sebagai apa? Sebagai apa namanya, orang yang mengatakan Al-Quran makhluk, ya, dan segala macam, ya, itu serangan-serangan mereka. Makanya orang yang belajar hadis dan usul hadis, selain orang belajar Al-Quran tentunya, itu merupakan apa? Merupakan punggawa-punggawa Islam yang menjaga kemurnian ajaran Islam. Nah, sekarang siapa yang diserang? Syalbani. Dimulai dengan menyerang siapa? Menyerang muridnya. Syekh Ali Hasan diserang. Syekh Abu Ishaq Huwaini diserang. Murid-murid senior semua. Kemudian menyerang Syekh Mukbil dengan menyerang siapa? Muridnya juga. Siapa? Syekh Mustafa Adawi diserang. Ulama-ulama hadis pada diserang. Kenapa? Mereka penggawa-penggawa Islam. Walaupun mereka berbaju salafi, tapi mereka hakikatnya mereka perusak Islam. Ya. Seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Baik. Ada yang mau tanyakan? Fadhol. Sebagian murid-muridnya termasuk Abu Ja'far At-Tuhawi. Dalam akidah At-Tuhawi ya. Ya, murid-muridnya semua, enggak semua ya, sebagian. Kenapa? Abu Hanifah sendiri. Termasuk Abu Hanifah justru yang mengajarkannya. Makanya sebut Abu Hanifah wa ashabuhu. Abu Hanifah dan para pengikutnya. Abu Hanifah sendiri yang memang seperti itu. Tapi kenapa ulama belakangan menganggap beliau jadi imam mazhab jika pemahamannya sulit? Karena pemahamannya tidak fatal sebenarnya, tidak begitu fatal. Karena sebagai jumhur sepakat tetap termasuk ahlu sunnah. Ya, termasuk ahlu sunnah. Karena tidak menafikan 100% iman dari apa? Dari amal. Hanya tidak memasukkannya saja. begitu, hanya tidak masukkan. Walaupun memang tadi pengaruhnya besar. Ya, kemuja asli ya. Iya, bisa berpengaruh ke sana. Gitu ya, bisa berpengaruh ke sana. Tapi secara apa secara makna tetap beliau ada ahlu sunnah. Gitu. Ya, karena mengakui bahwa iman bahwa amal itu adalah wajib dan menjadi apa? Menjadi tuntutan iman. Tapi bukan termasuk pada iman. Gitu. Sepakat dengan al-sunnah dalam masalah apa? Itu adalah tuntutan iman. Sepakat dengan al-sunnah di situ. Tidak sepakatnya apa? Kalau al-sunnah mengatakan bagian dari iman, tapi kalau Abu Hanifah tidak mengatakan bagian dari iman, hanya penyempurna iman. Ya. Seperti itu. Maka tetap bagian dari ahlu sunnah walaupun ada kesalahan di situnya. Wallahu'alam. Walaupun nanti kemudian ada sebagian ulama yang menyerang Abu Hanifah itu dengan sengit seperti Imam Al-Karmani. Ya, Imam Al-Karmani menyerangnya sampai mengatakan sebagai ahlu bid'ah. Ya, tidak, ya, bukan ahlu bid'ah. Abu Hanifah rahimahullah bukan ahlu bid'ah. Ya, wallahu'alam. Ada lagi? Ya, wallah. Kalau tadi Ubu mengucapkan saya mungkin insyaallah itu kan boleh harus mengatakan pensiannya. Nah, bagaimana hukumnya kalau mengatakan saya muslim insyaallah? Apakah boleh atau enggak boleh? Tergantung juga itu diperincikan. Kalau ragu-ragu tentang keislamannya, maka tidak boleh. Tapi kalau kemudian tidak tahu akibatnya nanti akhirnya apakah tetap muslim atau tidak, nah itu boleh. Ya, apakah nanti akan meninggal secara muslim atau tidak? Apakah keislamannya diterima oleh Allah atau tidak? Nah itu boleh. Seperti itu. Jadi tergantung kepada niat mengucapkannya. Ya, seperti itu. Sama ya dengan iman tadi. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya. Assalamualaikum. Tadi kalau larangan, karena pernah dengar larangan doa dengan insya Allah gitu. Seperti apa? Jadi kalau berdoa jangan gunakan insya Allah itu benar. Bukan insya Allah, insyita. Oh. Ya insyita. Contohnya Allahumma gfirli insyita. Ini enggak boleh. Ya, seperti itu. Bukan insyaallah, insyita begitu ya. Itu kan enggak beradab kepada Allah. Jangan gitu, antum kepada orang tua bilang, "Pak, minta uang kalau mau ngasih." Dikasih enggak? Enggak dikasih sama sekali. Ya enggak, saya enggak mau gimana coba? Benar. Iya kan? Itu kepada Allah bagaimana? Lebih tidak beradab. Ya. Atau ajarkan dong kalau mau. Ya enggak mau sekaliannya begitu. Ya Allah. Ada lagi? Ada yang kabur ya? Kabur ke sini maksudnya. Yang peci hitam kacamata kayaknya. Oh, libur. Untung Bapak itu gak merasa ya. Oh, ada merahnya. Baik, ikhwati fillah, anak yang hilang sudah kembali lagi ke sini ya. Di sebelah kanan saya sekarang dia diculik oleh sebelah kanannya lagi. Makanya apa namanya itu kabur dia dari sana dari Bekasi. Mudah-mudahan bukan karena Sukabumi ya. Sukabumi dinyamakan bahasa Arab apa, Pak? Budunia. Enggak, kita enggak boleh sebutan ya. Dan alhamdulillah mulai hari kemarin sudah melaksanakan kelas bahasa Arab ya rutin insyaallah seminggu 3 kali ya. Dan pesertanya juga alhamdulillah lumayan banyak, berapa 17 ya? 11 orang, mudah-mudahan istiqomah. Dua-duanya murid dengan gurunya. Karena percuma mengaku kokoh tapi malas belajar, terutama belajar bahasa Arab. Ya walaupun tidak aktif, paling tidak pasif bisa membaca salah-salah, saya juga masih salah kok tadi barusan kan ya, berapa kali saya koreksi, wajar itu. Ya, tidak ada manusia tanpa kesalahan. Yang penting adalah mau belajar. Sampai apa? Saya kemudian merasa kita tidak mampu. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.